Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyara ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Dan di antara nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat di atas sunnah, mengerti dan memahami bimbingan Rasulullah SAW, kemudian berpegang teguh dengannya, sehingga ketika seseorang digolongkan menjadi ahlu sunnah wal jamaah adalah nikmat yang besar dalam seorang beragama, berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah apa yang beliau bawa dari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, dan wahyu yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu hadis. Utitul Qur'an wa mislahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Yang dimaksudkan adalah al-hadis. Sehingga hadis adalah wahyu. Ma yalfidu min qaulin wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu beliau, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis itu adalah wahyu. Namun sebagian para ulama berpendapat redaksinya dari beliau alaihi salatu wassalam asalnya adalah wahyu dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bedanya yang lain adalah kalau Al-Qur'an disebutkan pahala membacanya per hurufnya. Nah, adapun hadis tidak disebutkan pahala per hurufnya. Nah, walhamdulillah sehingga ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat-Nya dan mengkaji hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah termasuk kenikmatan yang besar. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tanda seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Sebagaimana datang dalam hadis Sufyan, Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Sehingga salah kalau ada ungkapan, kamu kalau belajar agama enggak usah dalam-dalam. Nah, ini kekeliruan. Tafaqquh fid din itu adalah mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala harus dengan pemahaman yang benar. Tidak lain adalah pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan yang difahami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketika di zaman Rasulullah dan zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini sempurna. 6. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, sebelum kita melanjutkan membaca lanjutan hadis dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tambahan faedah, kalau di pekan yang lalu telah kita sampaikan, ancaman bagi orang yang tidak mau bersolawat atas Nabi, mengucapkan solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut. Maka faedah yang perlu kita sampaikan berikutnya, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, adalah penulisan solawat atas Nabi. Bab penulisan solawat atas Nabi. Karena banyak didapati, sekalipun para penulis kitab ataupun terjemahan dari kitab, atau tulisan yang dia tulis ketika melewati penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali banyak kali ditulis dalam keadaan rumzan, rumus, singkatan. Singkatan, apa singkatannya? SAWI gitu ya. Perlu anda ketahui ini adalah kesalahan. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penulis. Lebih salah lagi kalau pengucapannya juga disingkat SAW gitu. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, telah kita ketahui ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian atas nama Nabi dan sampaikanlah salam kepada beliau alaihissalatu wassalam. Datang pula dalam hadis Rasul alaihissalatu wassalam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat atasku, kata Rasul alaihi wasallam, maka Allah taala membalas solawat dia 10 kali untuk dia. Allah balas, ganti Allah solawat atas hambanya yang mau bersolawat atas Nabi alaihi wasallam 10 kali. Dan ini di mana saja kita ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, tidak kemudian mengharuskan kita datang ke kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyatakan sallu alayya. Aina ma kunta. Fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena solawatnya kalian sudah sampai kepadaku. Sampai kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disampaikan oleh malaikat, dan ini adalah kemuliaan Rasul alaihissalatu wassalam dan keutamaan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa Nur al-Darb, sebuah pertanyaan bagaimana dengan orang yang menuliskan selawat dengan disingkat. Shad, Ain, Lam. Kata beliau alis rahimahullah, Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini adalah kesalahan di mana dia tidak akan mendapatkan keutamaan. Yang satu solawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia 10 kali. Tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, karena solawat itu adalah doa. Kalau kita salawat atas Nabi alaihi salatu wassalam itu mendoakan kebaikan untuk beliau. Nah, antum kalau berdoa apa kalian singkat? Dan kalau doa itu disingkat itu juga satu kesalahan. Misalnya antum berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Antum singkat apa tuh? R A C H itu. Tiba-tiba R, ya, angkat tangan kamu baca R A D H Amin. Tidak bisa, tidak boleh. Panjatkan yang Allahnya. Atau kalau bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah saya rezeki misalnya. Kamu singkat. Nah, apa singkatannya berarti? Y A P R gitu. Tidak. Maka kita memohonnya kepada Allah, Rabbana. Nah, misalnya Allahumma rizukna lengkap, namanya doa ikhwan bin azani Allah wa iyaku, permintaan. Begitu juga salawat. Sehingga kalau misalnya kita menyampaikan salam, begitu juga ini ya, antum misalnya SMS atau nulis surat, kan umum biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau minimalnya Assalamualaikum, ditulisnya ASS. Ini kesalahan. Ini doa. Assalamualaikum itu doa. Semoga keselawatan atas antum, atas kalian, ditulis ASS. Nah, ya. Jadi kita ingin sesuatu itu ringkas, nah silahkan pada tempatnya. Tapi tidak semua perlu diringkas gitu. Nah, pengen satu itu cepat, silakan kalau pada tempatnya. Tapi tidak semuanya pengen cepat kemudian ditulis disingkat ASS. Sallallahu alaihi wasallam ditulisnya SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala SWT. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Itu artinya kalau kemudian SWT. Nah, ini tidak adab memuji Allah Subhanahu wa taala di sini. Kekeliruan. Nah. Di antaranya difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang menyingkat sallallahu alaihi wasallam menjadi huruf shad, lam, ain, mim. Nah, sebagiannya shad, lam, ain itu saja. Kata beliau, la hadza lam la yang bali. Tidak. Yang demikian ini tidak sepantasnya. Balil masru' ayu sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan maktubatan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disyariatkan adalah agar mereka menulis salawat atas nama Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa ba'dhum yakhuttu shad lam ain mim. Sebagian orang menuliskan dengan singkatan shad lam ain mim, kalau di kita SAW gitu ya. Isaratan ila sallallahu alaihi wasallam hada aidon ghalat. Ini juga kekeliruan, layang bagi tidak semestinya. Qad nabbaha ulama ala dzalik dan para ulama memperingatkan yang demikian. Was sunnah liman takallama bismi sallallahu alaihi wasallam au katabahu ayu sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam sharihan yaqul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam atau menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia bersolawat atas beliau dengan jelas, tulisan jelas sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara ulama yang sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Takrif wa Taysir halaman 68, beliau juga di antaranya menyatakan wa yanbaghi ayu hafid ala kitabatis shalah wa taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yas'am min tikrari. Sudah semestinya untuk menjaga, memperhatikan dan menjaga penulisan selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan jenuh. Jangan kemudian capek untuk mengulang-ulangnya. Nah. Wa man afalahu harum hadun azima. Dan siapa yang melalaikannya berarti dia terhalang dari keutamaan besar. Jadi hadisnya, sekali salawat kita atas Nabi Alaihissalam dibalas oleh Allah untuk kita 10 salawat. Kalau salawatnya Allah untuk hamba itu adalah artinya pujian, sanjungan. Nah, jadi seseorang yang bersalawat atas nama Nabi, mendoakan kebaikan kepada Nabi Alaihissalam, untuk Nabi Alaihissalam, disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah hamba tersebut 10 kali. Nah, itu tangan besar. Kami bidang izinnya Allah wa iyyakum. Amalan yang ringan. Nah, namun siapa yang tidak memperhatikan lebih ke penjelasan para ulama, terkadang demikian. Asal singkat aja dalam penulisan-penulisan. Nah, Al-Imam Ibnu Shalah sebelumnya melengkapi ucapan Imam Nawawi tadi, kata beliau wa yukrahu al-iktisar al-shalah awit-taslim war-ramza ilayhima war-ramz ilayhima fil kitabah, dan dimakruhkan beliau sebagian ulama mutakon dimin terdahulu kata makruh itu bermakna larangan. Nah, meringkas salawat dan salam atas Nabi Alaihissalam atau memberikan rumus singkatan dalam penulisannya bal yaktubuhuma bikamalihima, namun hendaknya dia tulis salawat dan salam itu sempurna lengkap sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Nah, atau ya ini alaihi salatu wassalam. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala di kitab Mustalah beliau yang terkenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, beliau mengatakan waliyatu as-shalah wa taslim mujallasatan la ramza. Hendaknya dia menulis salawat dan salam atas Nabi alaihi salatu wasalam itu lengkap tidak singkatan. Wala yaqtasir ala qawli alaihi salam, dan jangan meringkas cuma alaihi salam saja. Kalau untuk Nabi alaihi salatu wasalam lengkap salawat dan salam, bukan salawat saja. Kalau alaihi salam itu salam saja, alaihi salam. Berarti salam saja. Kita belum mengamalkan ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam, dua ya. Untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi lengkap. Tidak cukup alaihi salam. Kalau Nabi yang lain alaihi salam, tapi kalau untuk Rasul dilengkapi dengan salawat. Nah, as-salatu wassalamu alaih atau alaih salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Inilah salawat minimalnya. Demikian kata beliau, yakni waliyaktu sallallahu alaihi wasallam wadihatan kamilatan. Hendaknya dia tulis salawat dan salam itu dengan jelas dan lengkap, tidak diringkas. Nah, ini sebagai tanbih, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Semoga menjadi tambahan faedah bagi kita, karena banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika menulis nama beliau alaihissalatu wassalam dengan salawat dan salamnya diringkas. Begitu juga seperti meringkas pujian kepada Allah hanya diringkas SWT, salam hanya diringkas ASS. Dan ini adalah termasuk kesalahan melafazkan doa ataupun pujian. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan membaca hadis di bagian pertama dari kitab Shama'il Muhammadiyah, masih membahas tentang bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik, postur, cara penciptaannya beliau alaihissalatu wassalam. Kita telah selesai pada hadis ketiga pada pertemuan sebelumnya. Kita baca hadis yang keempat sekarang. Hadis berapa? Keempat sudah? Sudah belum? Belum. Nah, hadis keempat. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi kullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaih ba'idun ma baina mankibaih lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Hadis ini selain dikeluarkan Imam Tirmidzi di kitab Shama'il beliau, ini juga dikeluarkan oleh beliau sendiri di kitab Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 1724. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, Imam Al-Bukhari nomor hadis 3549, Imam Muslim nomor hadis 2337. Sehingga hadis yang ada pada kita adalah sahih. Hadisnya sahih. Nah, yang artinya setelah beliau membawakan sanad beliau sampai pada sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ra'aitu min dhilimatin." Tidak pernah aku melihat orang yang dhilimah. Maksudnya al-limah ay minas sa'r, dari rambut. Nah, pemilik rambut, orang yang memiliki rambut yang lebat. Nah, dikatakan limah itu ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, rambutnya lebat itu melebihi antara daun telinga atau cuping telinga sampai pundak, itu zilimah. Nah, tidaklah aku melihat orang yang memiliki rambut lebat yang panjangnya dari bisa dari bawah sejajar dengan daun telinga sampai pundak, entah sampai tapi masih di bawah, yakni daun telinga, itu namanya zilimah. Nah, fi hullatin hamra, dengan memakai kain, pakaian yang terbuat dari kain yang bercorak merah, hullatin hamra. Nanti ada pembahasan Ikhwan Wazirullah tentang pakaian Rasulullah SAW di belakang. Sedikit sebelum kita merincinya, pakaian merah itu hukumnya apa? Itu ikhtilaf para ulama. Nah, istilah para ulama. Namun yang ya ini tidak diperbolehkan, ada yang berpendapat makruh, itu merah yang murni. Nah, itu laki-laki ya, merah yang murni tidak ada campuran. Nah, itu tidak bercorak. Adapun yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wasalam di sini khullah hamra. Khullah pakaian yang bercorak garis merah. Nah, pakaian yang bercorak garis merah. Tidak pernah aku melihat orang yang memiliki rambut lebat yang memakai khullah kain yang bergaris atau bercorak merah yang ahsana min Rasulullah SAW, yang lebih baik dibandingkan Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Lahu sa'run yadribu mankibaih. Nah, ini lafaz ini seakan itu tafsir penjelasan dari dzilimah tadi. Nah, beliau memiliki sa'run yadribu mankibaih, rambut yang sampai menyentuh bahunya Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau ketika memanjangkan rambut, ya ini sampai menyentuh bahu. Ya dribu mankibai. Ba'idun ma baina mankibai. Antara pundak beliau satu dengan yang kanan dan yang kiri itu jauh, agak jauh. Artinya memiliki dada yang bidang jauh. Nah, lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Beliau adalah orang yang tidak pendek dan tidak pula tinggi. Nah, di riwayat yang lain disebutkan adalah seperti di awal, nah, tidak pendek, tidak tinggi sekali, tapi lebih dekat ke tingginya, lebih dominan tinggi. Jadi kalau di orang yang tinggi-tinggi, beliau lebih agak pendek lagi. Tapi di kalangan orang-orang pendek, beliau adalah lebih tinggi. Nah, pertengahan tapi lebih dominan agak tinggi beliau. Tidak tinggi sekali. Demikian hadis ini. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, selain beberapa hal sama dengan yang sebelumnya, adalah lebih jelas di sini diantaranya adalah rambut Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau riwayat sebelumnya sekedar sebutkan lebat gitu saja ya. Tapi di sini sebutkan rinciannya bahkan masuk kategori dzulimah, orang yang memiliki rambut lebat yang panjangnya itu di bawah daun telinga sampai bahu. Bahkan di riwayat ini beliau melihat, nah, Bara bin Azib melihat Rasul alaihi salatu wasalam rambutnya yadribu mankibai sampai mengenai pundak beliau. Nah, kemudian yang lain sama dengan faedah hadis sebelumnya, beliau memiliki postur yang ideal, dada beliau bidang, nah, lebar karena ininya bahu kanan dan kiri itu berjauhan. Baik. Kemudian beliau tingginya juga ideal, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Demikian faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan berikutnya adalah hadis yang kelima. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ya di sela-sela saya menyampaikan materi, antum langsung ke tangan, silakan. Berkaitan dengan materi, kalau di tengah-tengah materi berkaitan dengan materi ya. Nah, jangan nanti berkaitan dengan rumah tangga. Kalau itu di luar materi, nanti selesai kajian. Nah, kalau di tengah-tengah materi yang berkaitan dengan materi. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke hadis yang kelima. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibn Musni Hurmus an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Sa'nul kafaini wal qadamaini. Dahmur ra'si. Dahmul karadis. Tawilul masrubati idza massa takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sababin. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, hadis yang ada pada kita ini dikeluarkan di Imam Tirmidzi, selain di kitab beliau Masail yakni Samail ini juga di Jami' beliau Sunan Imam Tirmidzi. Nah, nomor hadis 3637. Nah, dan hadis ini adalah sahih, di antaranya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, walaupun ada rawi di antaranya adalah tadi pada sanadnya ada namanya Al-Mas'udi, yang dimaksudnya adalah Abdurrahman bin Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud. Nah, beliau soduk. Soduk adalah hadisnya biasanya hasan. Dan beliau termasuk rawi yang ikhtalata qabla mauti. Dia ini di akhir usia tua beliau, sebelum meninggalnya, beliau muhtalif. Hafalannya tercampur. Nah, sehingga orang yang demikian biasanya hadisnya dipilah. Kalau sebelum dia mengalami tercampur hafalannya, hadis satu dengan hadis yang lain tercampur, itu hadisnya diterima. Tapi ketika sudah usia mengalami ikhtilat karena unsur tua dan sebagainya, nah maka itu hadisnya dihukumi lemah dikala usia muhtalifnya. Nah, biasanya kalau para pencari hadis, kalau sudah di usia yang dia mengalami ikhtalato, muhtalif tercampur hafalannya, enggak lagi diambil hadisnya. Tidak lagi diambil hadisnya. Nah, bukan majelisnya, tapi hadisnya. Nah, namun ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, hadis ini adalah dihukumi sahih, artinya adalah sebelum beliau ikhtilat campur hadisnya. Baik. Artinya hadis ini adalah hadis sanadnya sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi dan juga tidak pendek. Tinggi dalam artian terlalu tinggi tidak. Nam ideal. Kemudian ini sudah faedah ini, sa'nul kafaini wal qadamain. Nah, tebal kulit, yakni dua telapak tangan beliau juga telapak kaki beliau. Nah, tebal. Ya, tidak tipis. Belum tentu ngapal. Tak ngapal keras. Ini tebal memang. Ya, tebal kulitnya, pas tangan dan kaki beliau tebal. Nah, dahmur ra'si. Kepala beliau besar. Nah, bukan besar kepala ya. Istilah pun apa? Ungkapan bahasa Indonesia ya, bukan besar kepala. Kepala beliau besar. Dahmul karodis. Besar pula tulang-tulang persendian beliau. Nah, berarti menunjukkan kuat gitu. Biasanya orang tulangnya besar tuh kuat, tulang-tulang persendian. Pertemuan antara sendi-sendi tulangnya. Baik. Tawilul masrubah. Panjang masrubah itu ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, yakni rambut yang tumbuh dari dada sampai pusar. Itu masrubah. Panjang, memanjang. Di riwayat yang lain beliau tidak memiliki bulu badannya, kecuali ini, dari dada ke pusar beliau. Nah, artinya sebagian keadaan beliau tidak mengenakan baju atas itu dilihat oleh sahabat. Nah, yang itu sangat kemungkinan sekali, misalnya ketika ihram bisa jadi. Nah, karena aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Nah, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai termasuk dua paha, itu adalah aurat. Nah, innal fakhidain aurat, sesungguhnya dua paha itu aurat. Antum kalau main futsal, jaga aurat antum. Ya, jangan sekedar ikut trennya pemain bola. Nah, pahanya kelihatan. Pakai, ya ini celana yang sampai menutup lutut, yang longgar dan menutup lutut. Nah, tawil masrubah, memanjang, ya ini rambut bulu dari dada sampai pusar. Idza massa takaffa'a, kalau beliau berjalan itu condong ke depan jalannya, karena beliau jalan itu agak lebar langkahnya. Nah, ka'annama yanhatu min sobabin, seperti orang yang jalan di jalan yang menurun. Ya kan, gak menurun kan posisi agak. Sekalipun di kondisi datar, beliau jalannya seperti itu. Nah, karena beliau kalau berjalan itu seperti orang yang bersemangat, bukan orang malas. Ya, bukan orang malas. Nah, nanti pembahasannya ketika adab jalan itu makruh kita itu nyeret standar itu ya, sampai berbunyi saat-saat. Itu jalannya orang malas gitu ya. Kelaparan gitu. Nah, jalan beliau sampai para sahabat, nah seringnya kalau berjalan yang Rasul alaihi salatu wasallam ketinggalan. Beliau jalannya orang yang bersemangat. Nah, itu Rasul. Jadi badannya nampak condong ke depan seperti orang yang turun lewat jalan yang turun. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat orang sebelum ini dan setelahnya semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan yakni kesempurnaan ciptaan secara fisik postur beliau, kegagahan beliau, nah kebagusan, nah penampilan beliau. Baik, kemudian setelahnya hadis yang pelajaran dari hadis ini sebagai tambahan dari sebelumnya, ikhwan, kalau tinggi sudah. Yang disebutkan tambahan baru di sini adalah sa'nul kafain wal qadamain. Tebal kulit telapak kedua tangannya dan kedua telapak kaki beliau. Kemudian tambahan lagi sifat fisik beliau, ciri-ciri fisik beliau adalah dhomrul ra's. Kepala beliau termasuk kategori besar. Nah, sebagian orang kita bilang kalau kepala besar tanda pinter. Wallahu a'lam, pinter enggak pinter itu enggak belajar ya enggak pinter-pinter ya. Nah. Baik. Kemudian juga tambahan faedah adalah dhomul karodis. Nah, besar tulang persendian beliau. Nah. Kemudian juga faedah yang lain tawilul masrubah, memanjang rambut dari dada sampai pusar beliau. Nah, sedangkan jalan beliau condong, ini faedahnya sudah sebelumnya. Kemudian selanjutnya di cetakan saya hadis yang ke-6 itu sama dengan hadis yang ke-5, cuman beda sanadnya. Sehingga sebagian cetakan hadis 5 dan 6 ini dijadikan satu, beda sanadnya saja. Kalau tadi 6 sanadnya adalah dari Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nu'aim, sedangkan yang ke-6 ini adalah sanadnya haddatsana Sufyan ibn Wa'd. Nah, sampai kepada juga Anil Mas'udi, sampai kepada sahabat juga yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Hadis berikutnya yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibn Abi Halimah. Qalu, jadi Imam At-Tirmidzi sampai ke beliau hadis ini dari tiga guru. Nah, tiga guru. Di atas tiga gurunya ini sama. Yaitu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Rufra qala haddatsani Ibrahim Muhammad bin Walad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumaghadi wala bil qasir al-mutaraddidi kana rab'atan min al-qaumi lam yakun bil ja'dil qatadi wala bis sabti kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahhar wala bil mukallasam wa kana fi wajhi tadwirun abyadu musrabun ada ajul ainain ahdabul asfar jalil musyaf wal katab ajradu du masrubah Sasnul kafaini wal kodamain, sasnul kafaini wal kodamain, ida masa takolla akaan nama yang satu di sawabin. Wa ida tafata etafata maan, baina katifaihi khatam nubuah, wa khatam nabiyyin, ajwadun nasi sadram, wa asdakun nasi lahjatan, wa alyanuhum arikatan wa akramuhum isratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum tidak panjang dan setelahnya Al-Imam At-Tirmidzi kemudian menyebutkan sarah, yakni lafad hadis. Sarah lafad hadis yang disebutkan oleh rawi dari hadis ini. Nah, namun nanti kita cukupkan dari terjemahannya. Secara derajat hadis ini, pada sanadnya ada rawi yang dibicarakan di kalangan ulama ahlul hadis. Di antaranya adalah Abdullah Maula Rufroh dihukumi rawi yang dhaif, lemah. Nah, ada padanya juga inqita', terputus. Jadi sanadnya itu enggak nyambung, murid guru tapi ada putus, dari murid meloncat. Nah, inqita'nya baina Ibrahim bin Muhammad dan baina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga musannif sendiri Imam At-Tirmidzi di kitab Jami' beliau atau Sunan Tirmidzi nomor hadis 3638 beliau menyatakan wa hadza hadisun laisa isnaduhu bi muttasil. Hadis ini sanadnya tidak nyambung. Ada terputus. Dan ini adalah termasuk sebab dari sekian sebab hadis itu dihukumi lemah ketika hadis itu ada sanadnya terputus. Nah, inilah kehebatan ikhwan para ulama ahli hadis untuk menjaga kemurnian keotentikan hadis itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah secara kuat. Nah, bahwasanya hadis itu disampaikan oleh seseorang benar-benar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasul Alaihi Wasallam. Itu. Nah, sehingga ketika Anda jalur sanadnya itu putus, ya terputus, nah itu sudah dihukumi lemah. Dan hadis lemah laisa bihujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kecuali nanti dikuatkan oleh hadis yang lain. Nah, baik dari sisi sanadnya atau dari sisi matannya. Nah, berarti nanti dia diambil karena dikuatkan oleh hadis atau ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau dari sisi sanadnya nanti bisa hadis itu dihukumi yakni hasan di ghairihi misalnya. Lemahnya bukan lemah sekali, didukung oleh hadis-hadis yang lemah yang lain saling menguatkan. Itu namanya menjadi hasan di ghairihi. Dalam ilmu mustalah itu baru bisa diambil jadi hujjah. Kalau yang dikuatkan dari sisi matannya maka dihukumi nanti maknanya sahih. Maknanya sahih karena sesuai dengan hadis yang sahih atau sesuai dengan ayat. Begitu. Termasuk hadis ini. Nah, secara sanadnya adalah hadisnya dihukumi lemah. Tetapi secara isinya matannya ini benar. Kenapa dikatakan benar hadisnya? Karena sesuai dengan hadis yang lain yang sahih. Untuk itu kita artikan. Agak panjang ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan sifat ciri Rasul alaihi salatu wasalam, kata beliau lam yakun Rasulullah sallam bitawil al mumarrad. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasalam itu orang yang tinggi sekali. Wala bil qasir mutaraddid. Tidak pula pendek yang terlalu pendek. Nah, karena rob'atan minal qaum. Namun beliau orang yang ideal di tengah-tengah manusia yang lain. Ya. Lam yakun bil ja'dil qatat. Nah, beliau rambutnya tidaklah keriting. Nah, wala bisabti dan tidak pula lurus terlalu. Yang kita bilang agak bergelombang ya, bikin bergelombang itu ikal ya. Nah, wala bil qasir mutaraddid. Nah, kana jadan wala bisabti. Nah, sudah tidak terlalu lurus. Kana jadan rajilan. Adalah beliau rambutnya lebat. Nah, rambutnya lebat. Walam yakun bil mutaham. Nah, tidak terlalu lurus. Wala bil mukallisan. Tidak juga terlalu keriting. Wa kana fi wajhihi tatwirun. Adalah wajah beliau itu bulat. Ada sisi bulatnya, tapi tidak terlalu bulat sekali. Nah, tapi lebih dekat ke arah bulat, tidak lancip, intinya tidak lancip. Nah, itu wajah beliau. Abyadun musrabun, kulit beliau putih ke merah-merahan. Nah, ada ajul ainain. Nah, bola mata beliau hitam. Lama tak beliau hitam. Ahdabul asfar. Nah, panjang bulu mata beliau. Bulu mata beliau panjang. Di sebagian daerah lebat. Sehingga beliau tidak pakai celak saja. Itu nampak seperti pakai celak. Nah, tebal bulu mata beliau dan panjang. Jalil musyasi wal katani. Nah, besar persendian tulang-tulang beliau dan bidang dada beliau. Ajradu atin. Nah, ya ini tidak ada beliau punya bulu rambut di badan kecuali tadi masrubah. Ya ini yang panjang dari dada sampai pusar. Ini sudah lewat semuanya, persifatan ini pada hadis-hadis sebelumnya. sa'nul kafain wal qadamain, tebal kulit telapak tangan beliau dan kedua kaki beliau. Jadi sifat-sifat ciri Rasul ini bukan hanya satu sahabat yang menyampaikannya. Lihat dari sekian sahabat beda-beda penyampaiannya sama. Cuman beda bahasa saja. Beda bahasa. Karena ini ya ini disampaikan oleh sahabat. Menyampaikan ciri-ciri Rasul alaihi salam. Bukan ucapan Rasul tapi ucapan sahabat. Nah, kalau secara hadis, nah, sampai kepada ucapan sahabat, ya, sehingga kalau dikatakan hadis, hadis sahabi, nah, atau qaul sahabi. Nah, idza mata taqallaa ka'annama yanhatu bis-shawab. Apabila beliau berjalan, beliau condong ke depan seperti orang yang turun jalan yang menurun, jalan di jalan yang menurun. Wa idza tafata iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh ke belakang, beliau menoleh secara keseluruhan diikuti badannya. Bukan menoleh kepalanya saja. Nah, ini tambahan sifat yang tidak ada pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, beliau kalau menengok ke belakang, yakni cenderung seluruh badannya ikut. Jadi belok. Beda dengan kalau menengok cuma ke samping kanan kiri, ini tidak termasuk. Nah, tapi kalau menengok ke badan, menengok ke belakang, beliau sekalian badannya. Nah, dan ini termasuk, yakni kemuliaan, artinya hibahnya beliau alaihissalatu wassalam. Nah, wibawanya beliau alaihissalatu wassalam. Baina katifai khatamun nubuwah, antara dua pundak beliau, nah, yakni di punggung ada cap kenabian. Nah, ada cap kenabian sehingga ada nah sengaja, ya, sengaja pengen nengok. Karena sifat-sifat kenabian itu disebutkan masyhur di kalangan ahlul kitab. Nah, di kitab-kitab kalangan ahlul kitab. Nah, di antaranya adalah ada cap kenabian di punggung beliau. Maka sebagian yang ingin meyakinkan apakah ini nabi atau bukan, nah, sengaja menengok punggung beliau, meminta untuk diperlihatkan. Ketika benar ada cap kenabian, kemudian dia beriman. Iman beliau adalah Nabi Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Wa wa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Kalaulah ada, nabi palsu. Nah, ajwaduna sadron, orang yang paling bagus dadanya, bidang. Wa ahdakunna lahjatan, dan orang yang paling jujur ucapannya. Nah, bahkan sebelum diangkat nabi, beliau digelari Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Tidak pernah didapati beliau dusta. Nah, bukan ahlu butek. Ya, beliau. Begitu juga hadis Abdullah bin Mas'ud dinyatakan wa wasadiqul masdu. Beliau adalah orang yang benar, jujur dan diakui kebenaran dan kejujuran. Nah, tapi herannya setelah diangkat menjadi nabi, ada orang-orang kafir Quraisy yang menggelari dulu beliau Al-Amin, menyebut beliau adalah dusta, pembohong, penyihir. Nah, dan sebagainya. Setelah beliau berdakwah kepada tauhid, walyanhum arikatan, beliau adalah orang yang paling lembut kepribadiannya. Lembut beliau. Tidak kaku, tidak kasar. Maksudnya lembut di sini. Ya. Wa akramuhum isratan, dan paling bagus dalam pergaulan. Dalam bergaul beliau bagus. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang melihat beliau di awal, ya, niscaya menghormatinya karena wibawanya. baru kenal langsung gitu. Nah, menghormati beliau yang baru kenal. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, sementara orang yang sudah bergaul lama mengenal beliau akan semakin cinta kepada beliau. Gitu. Nah, kan ada tipe orang ketika awal menyenangkan, lama-kelamaan kok mulai getir-getir terus pahit. Kan gitu. Ya, semakin kenal kok semakin enggak sayang, kan ada. Karena borok-boroknya malah kelihatan. Semakin kelihatan. Ini orang yang pergaulannya jelek. Nah, manis cuma di awalnya, setelah itu pahit. Nasallahu alaihi wa sallam. Yaqulu na'itu lam ara qabla wa la ba'dahu mislahu. Bahkan orang yang biasa memberikan sifat kepada beliau, menyebutkan ciri-ciri beliau, dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat sebelum ini dan setelahnya semisal beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah dan yaqulu yakum. Hadis ini sekali lagi hadisnya lemah, namun maknanya adalah benar, sahih, karena didukung seperti sebelum-sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya. Hanya saja di sini yang belum disebutkan dari hadis-hadis sebelumnya, di antaranya adalah ikhwan fillah dan yaqulu, beliau mata, bola mata beliau hitam. Hitam. Kan ada yang biru gitu ya orang ya, bola matanya. Ada yang agak kemerah-merahan. Kemudian, tapi belum hitam. Nah, sedangkan nanti akan datang hadis yang lain yang bagian putihnya itu tidak putih bersih, tapi ada semburat merahnya. Nah, dan itu kalau di kalangan Arab, bola matanya hitam, kemudian putihnya itu ada kemerah-merahan, itu menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Merahnya bukan merah rata semuanya kayak pemarang itu ya, orang emosi, bukan. Nah, garis ada. Ya. Baik, nanti akan datang hadisnya. Ini tambahan faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, betul. Pakaian laki-laki yang disarankan atau dimaksudkan warna merah. Kalau ada listnya seperti itu tidak dikerah atau gimana? Yang jelas ada coraknya, ya. Maka keluar. Yang disebutkan, yaitu sebagian memaksudkannya adalah yang murni. Nah, kalau sudah ada corak, maka itu sudah keluar dari yaitu larangan. Pakaian pada umumnya kan pakaian berada sepak bola yang dimana itu lebih cenderung dia berburu. Nah, biasanya pada umumnya orang lapis dengan rokin atau legging. Nah. Apakah itu dilarang karena menyamai pakaian perempuan atau boleh saja untuk menjaga auratnya tidak terbuka? Legging, tidak boleh. Lama yang nampak itu bukan bagian aurat, nggak masalah. Yangnya apakah tidak menyamai dengan pakaian perempuan? Nggak, kalau ya yang sudah lumrahnya itu dikenakan juga oleh laki perempuan, tidak khusus hanya perempuan. Nah, tapi kalau itu misalnya stocking untuk perempuan yang kamu pakai, berarti itu pakaian perempuan. Tapi kan ada ya jenis yang memang pakaian itu ya berlaku untuk perempuan, untuk laki juga, kan gitu. Nah, maka tidak masuk khusus untuk perempuan. Yang tidak diperbolehkan adalah ya ini khusus untuk perempuan. Nah, karena yang masuk ciri-ciri orang langsung bilang itu pakaian perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan keperluan jelas. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.